Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يمنع ذا الجد من ذا الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا. InsyaAllah kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Haqqah. InsyaAllah ta'ala kita sekarang sampai di ayat 25. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas ayat 25 sampai 30 insyaAllah ta'ala. Masih berkaitan dengan apa yang terjadi nanti di hari kiamat dari pembalasan. Dan pada kali ini pembalasan terhadap orang-orang yang merugi, orang-orang yang kafir. Ayat-ayat yang maknanya itu sangat mengerikan. Sebelum kita benar-benar memulai masuk ke dalam ayat, kita sama-sama saling menasihati agar kita menuntut ilmu benar-benar dari Ta'ala. Nasihat yang sangat penting, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Carilah ilmu bukan karena individu pengajarnya atau bukan karena siapa-siapa. Carilah ilmu karena kita memang merasa bodoh. Bukan hanya mengklaim pada orang bahwasanya kita merasa bodoh, namun sebenarnya kita tidak merasa ilmu. Tuntutlah ilmu bukan karena apa-apa, melainkan karena memang ini kebutuhan darurat kita. Dan ikhlaskanlah benar-benar, kemudian beristiqomahlah dalam menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana mungkin kita konsisten dalam menuntut ilmu duniawi, maka lebihkan juga porsi untuk menuntut ilmu syar'i. Terutama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sana dihidangkan sebuah pengajian tentang ayat Allah, maka datanglah karena Allah, karena ini pengajian tentang ayat Allah, bukan datang karena siapa dia, siapa pematerinya. Dan ini yang banyak menjadi fitnah bagi kaum muslimin, terutama masyarakat Jakarta sendiri khusus. Biasanya mereka banyak yang melihat ilmu karena orangnya. Benar, itu benar, itu benar. Namun jika kemudian menjadikan barometer pasti benar atau tidaknya karena orang, maka ini salah. Ketika didengarkan di dalam majelis tersebut ayat-ayat Allah, maka jangan melihat siapa dia. Lihatlah apa yang dia katakan. Dalam hal ini, unzur ma qala wala tanzur man qala. Soal kebenaran dan al-haq, lihatlah apa yang dia ucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Sebagian dari kita terjebak dengan sebaliknya. Lihatlah siapa yang mengucapkan dan tidak perlu melihat apa yang diucapkan. sehingga di antara fitnah yang besar yang menimpa terutama kaum muslimin di Jakarta ini, anak-anak pengajian, mereka datang pengajian dengan semangat bukan karena untuk menimba ilmu, melainkan karena melihat orang. Kemudian setelah selesai menimba ilmu, mereka keluar dari masjid atau majlis tanpa adanya pengaruh dan efek dari ilmu sedikit pun. Ini adalah hukuman dan iqab. Hukuman dan iqab. Ini hukuman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena dia ingin memecahkan kejahilannya, melainkan karena dia hanya ingin menghadiri majlis kumpulan saja. Maka ini salah. Bukan itu tujuan kita menghadiri majlis. Tujuan kita menghadiri majlis benar-benar untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mulai surat Al-Haqqah setelah tadi nasihat sedikit. Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأما من أوتي كتابه بشماله. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri. Tahu dia yang lain waro al-dhahri, di belakang, di balik punggungnya. Apa yang dia katakan? Ini perbedaan ayat 25 sampai 37 dengan kemarin 19 sampai 24. Kalau orang-orang yang diberikan kitabnya di tangan kanan, mereka akan berkata, dia akan berkata, ha umpamu kitab dia, nah ini lihat, ambillah, bacalah kitabku ini. Nah, kalau orang-orang yang kafir ini, mereka berkata, ya laitani lakuta kitab dia. Aduh, alangkah baiknya seandainya kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ya, dia bilang, ya laitani, duhai, laita. Laita ini berandai-andai, seandainya. Laita itu seperti kalau dalam tema Allah itu la'alla. Atau dalam Arabik ada la'alla, ada laita. Nah, la'alla itu untuk taroji, yaitu untuk berharap sesuatu yang mungkin. Sepertinya kalau nggak salah di majelis ini atau di majelis Rawabambu ya, saya sudah menyebutkan perbedaan antara penggunaan laita dan la'alla, antara taroji dengan tamani. Entah di sini atau Rawabambu saya lupa, tapi pernah saya sebutkan tamani itu beda dengan taroji. Tamani itu adalah harapan yang kosong atau mengharap sesuatu yang mustahil terjadi. Atau harapan untuk sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu minim sekali, itu laita. Dan itu dimaksud istilahnya tamanni, berandai-andai. Ya, itu tamanni. Dengan lafal biasanya laita. Ada namanya tarajji. Dengan lafal biasanya la'alla. Ya, itu biasanya ada la'alla kama khayrun nafs. Kemudian la'allakum. Baik. Kita pelajari, jadi ada laita, ada la'alla dalam Al-Qur'an. Di sini dia laitani lakum takdiri. Tuhai, andainya. Pengandaian di sini dalam surat Al-Haqqah ini ayat 25 itu pengandaian yang tidak mungkin sesuatu yang diandaikan itu terjadi, enggak mungkin. Ya, ya laitani lu andaian. Tapi enggak mungkin. Nah, makanya disebut laitani, laita, seandainya apa. Adapun la'alla, nah la'alla itu untuk taroji, untuk harapan yang kemungkinan terjadi atau masih ada harapan terjadi, itu la'alla. Dan seperti misalnya di surat Abasa, la'allahu yazzakka, la'allahu yazzakka au yadzakkar au yadzakkar. La'alla misalnya dalam surat Abasa, semoga ya, dengan harapan yang mungkin saja terjadi, yaitu Abdullah bin Ubay Maktum, Abdullah bin Ubay Maktum, ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada pemuka Quraisy yang kaya-kaya, tetapi mereka tetap sombong ketika itu. Nah, Abdullah bin Ubay Maktum itu datang kepada Rasulullah, kan Abdullah ini kan buta, radhiyallahu anhu. Nah, ketika ingin meminta fatwa kepada Rasul, Rasul sedang sibuk. Jadi kemudian Allah tegur, kenapa kok justru kepada orang yang ini, ya, orang yang datang, fa'amma man ja'aka yas'a, orang datang bergesa-gesa padamu, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut kepada Allah, fa'anta 'anhu talaha, maka justru kamu itu ya Muhammad, justru kamu itu melalaikan dia. Padahal kan dia la'allahu yazakka, bisa jadi dia itu apa? La'alla ya, bisa jadi dia itu menyucikan diri, pengen bertazkiyah, pengen membersihkan dirinya. Au yadzakkaru fatan fa'ahud dzikra, atau bisa jadi dia yadzakkaru, kabar dia yadzakkaru, mengingat ya, azakir, mengingat, atau dia ingin mengingat idzakara. Au yadzakkaru fatan fa'ahud dzikra, sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan manfaat dari zikra, peringatan. Itulah la'alla. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan la'alla, maksudnya sebagai pengharapan, itu dimaksudkan la'alla di sini adalah bukan harapan melainkan justru pengabaran. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Apa itu? Hah? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, yaitu sebelum Rasul Muhammad SAW, diwajibkan apa? Puasa. Sebagaimana ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu ya. La'allakum, agar kamu bertakwa. Maka maksudnya gini, jika kalian melakukan itu, kalian pasti bertakwa. Dan itu adalah bentuk ketakwaan. Ya. La'alla. Baik, itu tentang la'alla dan laita. Misalnya aku cari ada software Al-Qur'an misalnya. Aku cari kata la'alla, kumpulkan misal. Kumpulkan di Al-Qur'an ada berapa kali la'alla. Kemudian anda melihat terjemahannya, untuk pelajari sedikit konteksnya. Kalau kok sampai bisa membuka kitab tafsir maupun terjemahan, gak apa-apa. Itu, masya Allah, bahwa itu berharga. Untuk mengetahui la'alla dan kemudian cari laita dalam Al-Qur'an. Misal, itu tolak lain, itulah tolak lain. Mencari ilmu itu gak lepas dari kepemilikan kita. Makanya kembali ada katakan bagi antum yang punya dana lebih, usahakan membeli minimal satu judul kitab tafsir yang besar. Misal tafsir Al-Waisar 7 jilid beli 1 juta misal. Ya. Kalau enggak cari dana lah. Pokoknya penting punya, habis itu baca. Jangan di koleksi doang beli, mau tamu. Banyak kayak gitu. Saya pernah beli tafsir Mutakhir terjemahan, ada orang alhamdulillah rumahnya bagus. Tafsir Mutakhir terjemahannya Pustaka Imam Syafi'i warna hijau. Ditaruh ya, di ruangan paling depan. Taruh aja gitu. Terus habis itu kitab-kitab lain bersih-bersih. Ternyata enggak pernah dibaca. Masih bersih banget. Bersih itu bukan karena sering dipegang, karena kemoceng. Dan itu pun membantu ya yang melakukannya. Nah, ini sayang. Nah, kalau memang kita itu thalabul ilm, mencari ilmu, itu jangan sampai kita mencukupkan mencari ilmu di majelis saja. Jadi harus benar-benar mengintegrasikan antara mencari ilmu datang ke majelis dengan menelaah di kitab-kitab. Kalau tanpa keduanya itu salah. Atau tak salah satunya tidak, itu salah dalam mencari ilmu. Misal dia sering sekali datang ke masjid, ke majelis, sering menuntut ilmu, tapi ternyata tidak ada sedikit pun terdorong menuju kitab-kitab kitab-kitab referensi seperti tafsir. Ini tata cara yang tidak benar. Ya. Mungkin ini dapat manfaat dalam majelis mungkin, tetapi kasihanilah umur. Ya. Kita lebih banyak untuk melakukan untuk kesia-siaan. Kemudian ada juga yang dia baca buku saja dari pertama kali mencari ilmu. Dan malas ke majelis dengan beralasan sekarang sudah ada radio. Ini juga tidak benar. Dia tidak mendapatkan berkah yang majelis dan dia tidak merasakan ukhuwah Islamiyah dalam majelis. Ya, makanya harus dua-duanya di balance antara dia ke majelis misalnya weekend akhir pekan kerja, juga dia menelaah buku-buku misalnya setelah pulang kerja malam atau pagi di hari kerja. Itu bagus seperti itu. Ya. Baik. Tadi bayang buruk, apa kata orang-orang ini? Hai, jadi andai saja saya ini lampu dan tidak apa diberikan kepada kita kepada di penjelasan kata lebih baik ia tidak menerima buku catatan amalnya karena bukunya penuh dengan kejelekan. Makanya di surat Al-Kahfi, duhai ini kita apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita apa ini? Mereka kaget. Kitab ini enggak melewati kecil dan besar dari amalan kecuali dihitung di kitab ini. Kata orang-orang kafir itu. Di dalam ayat-ayat ini dijelaskan tentang orang-orang yang akan menerima kitabnya dengan tangan kiri. Maka balasan kehinaan dan siksa yang akan mereka terima sebagai bentuk balasan atas kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amman utiya kitabahu bishimalihi fa yaqul." Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, itu berupa apa di sini nanti di foto halaman 604, buku catatan amal perbuatan yang buruk seperti kesyirikan, syirik kecil ataupun syirik besar, dan dosa-dosanya baik dosa besar maupun dosa kecil yang akan diberikan dengan tangan kiri atau dilempar dari arah belakang punggung. Makanya dalam ayat lain wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala' berkata setelah melihat kitab beserta isinya yang penuh dengan kejelekan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Ia berangan-angan seandainya ia tidak menerima kitabnya. Ia pun tidak mengetahui hisab yang akan menerima dirinya. Di pernah dikatakan, inilah peristiwa luar biasa, hisab yang berat yang mereka saksikan, dan hal ini masuk di dalam angan-angannya. Hal ini juga sebagai bukti bahwa ketika ia di dunia tidak beriman dengan hisab. Orang di dunia ini tidak beriman dengan hisab dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saat ini. Ingat ini, kejahilan akan yaumul hisab, kejahilan akan yaumul din, itu menyebabkan pengingkaran terhadapnya. Jangan pernah merasa aman ya kita muslimin, ATM kita Islam. Tetapi orang yang kufur dengan hisab, tidak beriman dengan hisab, itu tidak mesti mengatakan saya ateis, tidak mesti. Bisa jadi katanya Islam. Tetapi karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, maka kemudian Allah hukum nuktatun sauda di qalbi, satu noda hitam di qalbnya sampai memenuhi qalbnya saking seringnya maksiat, sampai kemudian seperti di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rada 'ala qulubihim, itu apa rad, yaitu memenuhi qalb atas qalb mereka. Mungkin tadi muslim tadinya tidak mengingkari, namun saking terbiasanya terhadap maksiatan, makanya ini bahaya kalau maksiat itu. Kalau orang misal batu saja terkena air yang halus ditetes terus, itu bisa bolong hancur. Begitu juga dengan seseorang yang tadinya beriman, tapi kemudian setan mengikisnya dengan maksiat terus, maksiat konsisten, lama-lama dia tidak takut dengan maksiat tersebut. Nah, tidak takut dan merasa aman terhadap makarullah dan azab Allah, itu bisa jadi merupakan cerminan kurang atau tidak berimannya dia kepada hari akhir. Ya. Ya, orang yang merasa aman dari azab Allah itu berarti dia keimanan terhadap hari pembalasannya itu minim sekali. Nah, ini bahaya. Bahaya sekali. Enggak mesti, ini enggak mesti berlaku pada orang yang kufur yang sudah jelas-jelas. Enggak mesti, ini hati-hati. Kita ini muslim alhamdulillah. Muslim secara formalitas kenegaraan atau sosial aja. Tetapi nanti lihat substansinya ini kena atau enggak muslim. Kalau ternyata dia terus-menerus bermaksiat, maka Allah akan menjadikan qalbu itu qasiyah. Seperti yang di surat Al-Baqarah. Ya, ada di antara hajar itu dengan berbagai macamnya kan, ya. Ada yang mudah takut pecah karena takut, ada yang keras yang minta ampun. Nah, kalbu itu kadang bisa lebih keras dari batu. Ya, selapa, karena hitam noda, nokta-nokta hitam dosa sampai memenuhi. Ya. Jadi hati-hati untuk kita semua tidak beriman dengan yaumul hisab dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu. Oleh karena itu kita sering mengatakan orang yang bermaksiat namun dia merasa bersalah itu jauh lebih baik daripada orang yang bermaksiat yang tidak merasa bersalah. Bahkan bisa jadi orang yang bermaksiat dia merasa bersalah ya itu bermaksiatnya, itu lebih baik daripada orang yang merasa tidak bermaksiat. Makanya pada saat kemarin kita sudah bilang ya, Mukhtasar Sahih Bukhari, di antara sahabat sampai 30 sahabat telah ditemui oleh Nabi. Mereka semua tidak ada satupun yang tidak takut akan satu karakter, karakter kemunafikan. Bahkan dikatakan juga oleh para ulama dari Tabi'in bahwasanya, dikatakan oleh Al-Hasan bahwasanya atau siapa yang tidak atau merasa aman dari kemunafikan, barang siapa yang merasa aman dari kemunafikan maka dia boleh munafik. Nah, kita jangan pernah merasa aman dengan hal-hal seperti ini. Saya muslim, saya sering ngaji, ya merasa aman. Tapi terus kita merasa waspada tentang yaumul hisab. Ya. Terus-terus menerus mengingat bahwasanya seluruh amalan kita itu kecil atau besar, shoghiratan wa kabiratan, itu semua akan dihitung. Nah, ya mungkin akan ada yang Allah simpan, akan ada yang Allah tutupi. Tetapi tetap jangan merasa aman. Kata Rasulullah kan benar, kullu ummati mu'afa. Setiap dari umatku itu dimaafkan kecuali al-mujahirun, orang yang terang-terangan bermaksiat. Dia malam bermaksiat, Allah tutup aibnya, besoknya dia ngomong sama saudara. saya tadi malam baru begini loh. Ini yang seperti ini tidak Allah ampuni sampai dia bertaubat, ya. Karena mujaharah dalam maksiat, terang-terangan dalam maksiat, walaupun kecil itu bisa menjadi besar saja. Dan dosa besar itu tidak diampuni kecuali bertaubat. Itu kaidah asalnya ya, walaupun bisa jadi Allah ampuni, tapi itu bukan kaidah asal. Asalnya dosa besar tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Ya. Oke, wallahu ta'ala. Jangan merasa aman. Oleh sebab itu, pada hari itu ia sangat kaget dibuatnya dan merasa sangat susah. Makanya kita berharap, meminta kepada Allah Al-Karim agar kita diselamatkan dan diadab lebih berat. Dia menginginkan bahwa kematian yang pernah ia alami dahulu di dunia akan memutuskan kehidupannya sehingga ia tidak akan dibangkitkan. Nah itu mereka akan mengharapkan seperti itu. Mengharapkan bahkan di surat An-Naba apa harapan mereka? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu harus hafalkan ayat-ayat ini sebenarnya. Bagus. Hafalkan dan pahami. Ikuti kajian-kajian tafsir dan pahami ayat-ayat Al-Qur'an, terutama juz 'amma ya. Basic itu ya. Orang kafir itu berkata, wa yaqulul kafiru al-kafiru alif lam di sini jinsiyah, yaitu jenis orang kafir. Jenis orang kafir itu semuanya berarti nanti akan ya laitani, aduh duhai, ya laitani, pakai laita kan? Duhai, ya laitani, kuntu turaba, ya duhai, aku itu dulunya hanyalah sebuah debu. Surab itu debu dan tanah, ya. Anda yang kuat tanah. Tapi mungkin kan? Enggak mungkin, benar dia. Makanya disebut laita. Ya. Laita, nyata sudah mendapatkan satu ilmu penting dalam Al-Quran, ada uslub laita, ada juga la'alla. La'alla itu untuk harapan yang kemungkinan besar masih terjadi atau kemungkinannya ada terjadi. Kalau laita itu angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Ya laitani lam akun kadzalika. Wa lam adri ma hisabiyah. Dan atau sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan. Paham maksudnya? Orang ini, yaitu orang kafir ini, enggak mau melihat kitabnya karena ketika melihat jeleknya aman saya. Coba kalau misalnya kitab ini enggak dikasih ke saya, sehingga saya tuh enggak melihat betapa buruknya amalan saya. Makanya kata sahabat Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dosa-dosa kamu sebelum dosa-dosa kamu dihitung. Sebelum nanti di hari kiamat, di hari akhir, kitab itu diserahkan, hitung sekarang. Kemudian bertaubat. Makanya hal inilah yang membuatnya menyesali dan merasa bersedih. Ya, nanti akan dijabarkan wasta. Wa lam adri ma hisab. Lagi-lagi, ya laitaha, duhai. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai, duhai. Sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Qadiyah itu maksudnya. Andai kematian di dunia ini yang memutuskan kehidupan sampai aku dibangkitkan. Jadi mereka menyesal dan berandai. Andai di antara pengandaian mereka juga ada pengharapan kematian ini di sini bisa ditafsirkan 27 ini bisa ditafsirkan kematian ini moga-moga itu andai saja kematian itu tidak akan ada apapun setelahnya andai seperti itu bisa ditafsirkan begitu. Mereka mengharapkan begitu. Karena apa? Ketika di dunia, mereka juga berharap seperti itu. Aduh, hai. Di dunia mereka berharap, kalau setelah kita mati, gak bakal bisa menanggungin. Ya. Udah dibangkitkan, gak mungkin. Kita tuh bakal udah mati-mati selesai. Mereka seperti itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu yang menyudahi segalanya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Andai. Tetapi ada satu golongan yang sebenarnya tahu yang menghisab, dan bahkan tahu mereka akan dijebloskan ke neraka, yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini Al-Quran diantara magnificent Al-Quran, kehebatan Al-Quran itu. Al-Quran kalamullah azza wa jalla menguak benar-benar isi hati. Apa kata Allah tentang kaum Yahudi? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Apa? Kalau antum mau tahu isi hati orang Yahudi, mereka berharap diberi panjang umur sampai 1000 tahun. Dan kita mengimaninya. Kalau ada orang Yahudi, itu mereka, oh, coba kita lihat sekarang. Dan juga digambarkan oleh Allah, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatnya. Kamu akan menemukan benar-benar mereka itu orang Yahudi paling hirsnya besar, ambisi banget, ambisius ala hayat dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanati. Mereka itu berharap dilanggengkan sampai 1000 tahun umurnya. Kenapa? Ya karena bertalian, pengen lama hidup karena cinta dunia dan benci mati. Yang kita namanya wahana, penyakit wahana. Orang-orang Yahudi itu terkena penyakit wahana. Kenapa? Tapi mereka, karena mereka tahu nanti mereka akan masuk neraka. Makanya mereka pengen lama hidup, gak mau cepat-cepat mati. Mereka tahu nanti kita akan masuk neraka karena gak mengikuti Islam. Nah, kalau kita melihat orang Yahudi memang begitu. Mereka tuh ingin membangun sesuatu yang besar. Ingin menguasai dunia. Dan Allah berikan itu sebagai fitnah, ujian, bala bagi kaum mukmin. Nah sekarang banyak dari orang mukmin, orang beriman yang ikut-ikutan gaya mereka, ya kan? Itu ujian. Mereka tahu benar-benar ada kiamat. Mereka tahu mereka akan ditumpas oleh kita kaum muslimin di akhir hari nanti, di akhir dunia nanti akan ditumpas. Mereka tahu. Sampai sekarang mereka menanam pohon-pohon itu. Dan mereka mengimaninya. Tetapi karena benar-benar mereka itu bebal, bodoh, mereka tidak mau. Karena sombongnya mereka, karena ta'asus dan fanatik ras, mereka tidak mau ikut. Karena mereka tahu. Itu lihat kayak gitu, itu ibarat orang alim mati itu buruk, tapi tetap aja berisi keras untuk meraup keburukan itu. Itu seperti itu. Orang-orang Yahudi mereka ingin umur panjang, karena mereka tahu mereka mati nanti akan disiksa. Setelah tadi ya laitaha kanatul qabla, sekarang ma'abna anni maliyah, ternyata hartaku sama sekali tidak berguna bagi. Ayat 28 ini, 28 itu juga akan sebagai bantahan untuk orang-orang keturunan Cina. Dikubur, dibawa semua hartanya, taruh kulkas, mobil, makan, jabatan, apapun. Sekalian rumah kan tahu sana. Ya, karena apa? Mereka mengira bahwa ini tempat tinggal di alam ini itu juga bermodalkan materi di dunia. Nanti dikubur kita itu tergantung dari amalan kita, ya. Tergantung dari amalan kita. Amalan bukan mal. Harta ditaruh, ditimbun di kuburan tidak akan bermanfaat. Ya. Alhamdulillah kita tuh bersyukur di sini. Islam sudah mengajarkan dan memberitahu di kubur nanti kita tidak akan bermanfaat. Bahkan di akhirat, yaumul la yanfa'u malun wa la banun. Di akhirat itu banyaknya anak dan banyaknya harta tidak menjadi rekomendasi, tetapi apa yang kamu gunakan dari harta itu ditanya nanti kan. kakinya hamba itu tidak akan bergerak mandi kecuali ditanya di antaranya malnya ditanya berapa kali. Coba dari semua pertanyaan ada berapa pertanyaan? Dari semua pertanyaan mana pertanyaan yang paling banyak konsekuensi jawabannya? Harta. Ya. Harta gimana? Pertanyaan apa? Harta. Dari mana dia dapatkannya dan untuk apa dia mengerjakannya? Dan untuk apa dia menggunakan? Untuk apa dia menggunakannya? Menghabiskannya. Dua. Jadi harta itu ya, tidak ditanya hanya satu yaitu kamu gunakan untuk apa? Tidak cuma itu. Tapi ditanya juga kamu dapat dari mana ya? Nah, maksudnya dapat dari mana? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Nah, itu ditanya. Kalau misalnya dengan orang mengampuni, itu ditanya. Dan juga orang mengampuni kita untuk yang poin dua ini, yaitu untuk apa kita menggunakannya? Ya. Dua hal itu ditanya. Secara udara, harta itu tidak bermanfaat, maka gunakan di mari ya. Tetapi yang akan menjadi manfaat tadi jika kita berhasil menjawab dengan jawaban yang diberi oleh Allah terhadap dua jawaban ini. Dari mana dapatin dan untuk apa kamu gunakan. Nah itu bukan tentang zat hartanya, tetapi dari sisi dari mana dan kemana gitu. Ya. Bukan apa itu hartanya, bukan. Hartaku sama sekali tidak berguna, tidak berguna bagi kita. Nah ini untuk orang-orang yang alhamdulillah kita juga punya harta masing-masing. Jadi mereka itu menyesal, merasa bersedih. Seraya berkata, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepada kita. Di sini didahulukan apa di sini harta ya. Kemudian baru setelah itu apa sultan. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat orang kafir itu hartanya banyak mereka. Tapi nggak pasti yang harta banyak dari orang kafir memiliki sultan. Mereka diuji dipitnah dengan harta. Dan fitnah umat ini juga dengan harta. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mengabarkan fitnahnya umatku ini ada dua. Apa ya? Di ini hadisnya terpisah ya, bukan berarti dalam setelah. Tapi kita kumpulkan ada dua, mal dan wanita. Ya kan? Apakah boleh bertentangan? Tidak bertentangan. Mal itu global, laki dan perempuan. Adapun fitnah wanita itu untuk kita saja, laki-laki. Ya kan? Ya, fitnah wanita untuk laki-laki. Tapi mungkin enggak perempuan terpisah dengan wanita lainnya? Bisa. Karena betapa banyaknya perempuan yang tidak bisa menjaga rahasia, makin terpisah. Dan juga kadang perempuan itu memang satu sama lain kalau sudah iri itu saling memfitnah. Ya, banyak. Kalau laki-laki bodo amat sama misalnya ada ini pun itu atau apa atau boleh dibiarin dia ganteng dia. Tapi kalau misalnya perempuan itu fitnah. Cantik banget ini. Jadi antum kita kadang kagum. Sesama akhwat atau sesama perempuan itu kalau bisa bilang ih kamu cantik banget sesama akhwat ya, itu kita gak heran. Tapi kalau ikhwat juga ih kamu ganteng banget deh itu gimana gitu kan. Tapi justru itulah kejujuran pria di situ letak. Dia memang gak suka memuji sesamanya, dia hanya memuji lawan jenis ya, itu normal. Tapi kalau perempuan gak semua pujian perempuan kepada perempuan itu benar. Maksudnya enggak semua tulus. Kadang pujian itu pujian yang sebel gitu. Cantik banget sih ini. Siapa yang bukti Nabila misalnya. Yang padahal itu ada rasa, kenapa saya tidak secantik dia? Kenapa saya tidak seperti Sinta? Gitu kan? Ya, kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi enggak semua yang tulus. Dan tadi kembali ke harta dan sultan. Harta dan sultan. Sultan kekuasaan. Ma'auna anni maliyah. Hartaku ini tidak ada gunanya nantinya. Halaka anni sultana. Kekuasaanku halak. Halak itu hancur. Halaka itu hancur. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Apa artinya? hancurlah, binasalah orang-orang yang berlaku berlebihan. Mutanati'un itu orang-orang yang berlebihan. Halak, halakah ini sultani. Kekuasaanku tidak bermanfaat, hancur. Allah Ta'ala berfirman, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Yaitu alasan-alasanku menghilang dariku. Sehingga aku tidak menemukan sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai hujah bagi buat diri saya sebagai penyelamat. Ini berarti ada yang mengatakan sultan bermakna hujah. Ditakwilkan gitu. Nah, tapi sebentar, kalau antum bilang sultannya Allah, kerajaannya Allah itu dikatakan sebagai hujah, Allah itu salah. Paham? Allah memiliki sultan atau tidak? Kerajaan bukan. Apakah kemudian kita tahu kerajaan sebagaimana kepemilikannya itu kepemilikan langit dan bumi, atau kita tafsir tahuilkan oh maksudnya sultan dan hujah? Yang pertama, yaitu kerajaan langit dan bumi, sultan. Kalau misalnya kepada manusia, ya bisa ditakwilkan halakaan ni sultan, ya sultan bermakna di sini kekuasaan yang bisa dimaknai alasan, hujah. Bisa dua makna. Halakaan ni sultan, ya bisa dua makna. Bisa bermakna kekuasaan saya ketika di dunia itu, kekuasaan ketika di dunia hancur lebur, bisa bermakna itu. Atau bisa bermakna saya tidak punya hujah dan alasan di hadapan Rabb Azza wa Jalla. Nanti kan ditanya sama Allah, kenapa kamu kafir? Ya? Apakah nanti bilang, saya mohon maaf ya Allah, saya tidak punya koneksi internet. Ya? Saya mohon maaf ya Allah, saya tinggal di hutan. Nah, itu mungkin. Itu mungkin dapat alasan, tapi susah kalau sekarang hutan Indonesia semua sudah dapat Islam. Jadi susah. Kecuali yang hutannya itu dalam banget. Atau saya tinggal di bawah tanah. Saya disekap oleh bapak saya sejak lahir. Nah itu beda. Sekarang apa alasannya itu? Kenapa kamu nanti, kenapa kamu di dunia tidak belajar banyak? Tidak belajar. Padahal di kota kamu banyak sekali majelis taklim. Saya capek ya Allah. Kerja, mencari nafkah. Nanti gimana? Sekarang ini, subhanallah ya, dan masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jakarta ini termasuk ta'limnya luar biasa banyak. Sehingga justru anak pribadi ya, dan mudah-mudahan kita semua sama-sama takut. Teman-teman kita yang nggak mau ikut pengajian, nggak mau ikut ta'lim, itu hujahnya nanti gimana di akhirat? Gimana di akhirat? Wallah, sekarang internet sudah tersebar ya. Sekarang anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, internet untuk apa? Bukan untuk belajar agama, bukan untuk ini. Nah itu nanti akan dihisap saja. Itu semua akan dihisap. Ya, jadi kita di sini mencari ilmu juga dan kita amalkan. Nah itu yang akan insya Allah memperkuat hujah buat kita, bukan atas kita. Sebaliknya ya, kalau misalnya kita berilmu dan memang tidak mau mengamalkannya, maka nanti justru menjadi hujah atas kita, yaitu keburukan buat kita di akhirat. Alangkah ada semuanya. Sekarang baru mulai di sini. Penjabaran neraka. Ini mulai kalau misalnya untuk membaca ayat 30 ya sampai 37 untuk merugikan orang. Insya Allah faedah bermanfaat. Ya. Dimulai dari kalimat khudhuhu fa'budhuhu. Insya Allah. Khudhuhu fa'budhuhu. Allah berfirman, khudhuhu. Di sini lihat di hulu itu berarti ambillah, tangkap dia, tangkap. Nah dengan newau di sini menunjukkan jamak, berarti yang menangkap ini bukan hanya satu, ya, bukan hanya satu. Dan yang menangkap di sini bukan siapa-siapa melainkan malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana malaikat itu mereka tidak bermaksiat kepada Allah sesuatu yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Malaikat kemudian menangkap dia. Tangkap dia. Lagi nyesal-nyesalnya, lagi sedih-sedihnya, langsung Allah bilang tangkap dia. Itu itu terdapat di pikiran kita sekarang, itu masih gambar sederhana. Adapun nanti itu lebih detail. Fahullu, Pak di sini berarti menunjukkan penertiban. Ya. Hulu, ambil, tangkap dia. Setelah itu apa? Hulu, belum itu tangannya ke leher. Gimana? Nanti kalau misalnya lihat polisi kan, angkat tangan. Di sini nggak ada angkat tangan. Irfa'i yadak, nggak ada gitu sini. Irfa'u yadak, nggak ada. Nggak harus gini, nggak. Boleh langsung aja tangkap, sergap langsung. Sergap dia. Kemudian suruh apa? Gulu, kalungkan di leher tangannya. Nah, itu kita aja sekarang udah agak enak kayaknya. Ini anak dulu seperti ini gimana? Atau seperti ini tuh udah gak enak. Cuma kayak gini aja. Berapa lama gitu sih? Anak dulu ketika masih belum nikah ini gini tuh enak. Ya, tapi sekarang udah setelah menikah kayak gini gak enak. Mungkin enak menikah. Gitu. Gulu, belum pula tangannya ke lehernya. Ya mungkin kita di sini gimana caranya belum tangan lehernya. Ya gambar kita sekarang Allah alam nanti kan. Belum pula kedua tangan hingga ke lehernya. Ayat yang berbunyi khudhuhu, peganglah dia, itu perkataan Allah kepada malaikat Zabaniyah. Itu malaikat yang akan menyeret orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Sedangkan ayat yang berbunyi hulu, belenggulah, yaitu dengan cara memasang belenggu atau rantai, nah, yang diikatkan di leher seorang tahanan. Gimana tuh? Dibelenggu aja. Dibelenggu, diikat gitu kan. Nah, mulai ini. Ini mulai ini. Hulu, bangun. Setelah itu penertiban lagi. Tsummal jahim sallu. Kalau misalnya kita perhatikan tuma di al-jahima solluhu, kemudian al-jahima di sini maf'ul. Nah, maf'ul yang kedua, maf'ul pertama itu hu. Ya, hu ini dhamir maf'ul di sini. Kemudian masukkanlah dia ke neraka jahim. Al-jahim di sini didahulukan, ya kan, daripada fi'il perbuatan solluhu. Solat di sini pun artinya solawat, arti masukkanlah, bakarlah jahim, neraka jahim. Didahulukan di sini untuk hasr dan pengkhususan, pembatasan bahwasanya mereka ini hanya tempatnya di sini, al jahim. Kemudian ke neraka yang menyala-nyala. Jahim disebut jahim karena menyala-nyala lagi, menggelegak. Solu, masukkan dia ke dalam. Kemudian dia ada tumbuh lagi. Kita perhatikan kalau memperhatikan ayat ini, khudhuhu fa'ulu, fa dengan tumma itu sama-sama menunjukkan penertiban, kan? Pengurutan. Tapi apa bedanya di sini? Bedanya fa itu mengibaratkan seolah-olah disertai langsung gitu loh. Beda dengan tuma. Jadi tuma itu seperti ada step berikutnya, fase berikutnya. Kalau dengan fa hulu fa itu langsung khudhuhu, tangkap dia, lalu langsung belum. Jadi cepat tangkap belum. Ya. Tuma. Nah setelah itu selesai fase pertama tuman jahim. Kemudian masukkan dia, seret dia ke neraka. Kata solan naru yaslaha, yaitu ketika penghuni neraka merasakan panas api neraka, kemudian berubah bentuk menjadi tasdid, yang nanti maknanya dipanggang oleh Allah, dipanggang oleh Allah, dipanggang ya. Masukkanlah ia ke dalam neraka dan pangganglah ia di dalam neraka yang paling panas. Allah. Khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh. Thumma fi silsilatin dharuha sab'una dhira'an fasluhuh. Kemudian di sini fiilnya, kata kerjanya diakhirkan. Itu untuk benar-benar menakutkan benar-benar. Jadi bendanya dulu di makhluknya dulu, bendanya dulu Allah tampilkan di sini silsilatin. Silsilah itu rantai, hanya ada rantai sana itu silsilah di sana. Rantainya kemudian di rantainya ya. Dzar'uha bentangannya panjangnya itu sab'una dhira'an. 70 hasta. Wallahu a'lam seberapa ukuran tepatnya. Sab'una dhira'an fasluku, belit dia. Kemudian dengan rantai yang lingkarannya atau panjangnya 70 hasta, belit dia dengannya. Belit dia dengannya. Tidak ada yang mengetahui jarak panjang hasta yang tercantum ayat ini kecuali apabila pundak orang kafir berjalan seperti antara Mekah dan Madinah sekitar 150 mil. Ini seolah-olah sab'ul biro itu seolah-olah seperti 150 mil sekolah yang penting nanti kita tuh jasad kita tuh berbeda ketika di akhirat nanti dan hanya Allah yang tahu. Tiga fase tadi, tangkap dia, belenggu dia, kemudian masukkan ke neraka, kemudian belenggu dengan silsilah, yaitu dengan rantai seperti ini. Sebabnya apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan sebab. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Sesungguhnya dia di sini kembali kepada siapa? Ayo. Kembali kepada mana di ayat ini? Di ayat ini kan. Innahu di sini kembali kemana? Man, asas, kembali ke man. Di ayat berapa? Di ayat 25. Kembali ke man, kok bisa kayak gitu? Nah itulah, nanti layak untuk belajar bahasa Arab insyaAllah. Innahu, sesungguhnya orang itu yang dia nanti diapakan, didatangkan kitabnya dari kirinya. Dia karena di sini menunjukkan lampau. Dulu di kehidupan dunianya, la yu'minu billahil 'azim, tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ini akibat tidak beriman kepada Allah. Ya dahulu dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Kemudian wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oh, dia juga ternyata tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini juga di ayat lain juga sama ya. Di ayat lain juga ada sama. Satu sisi tidak beriman kepada Allah, satu sisi tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Sekarang nih dosanya berarti ada dua, kafir kepada Allah dan tidak mau menunaikan hak-hak manusia. Ya, kalau misalnya kita lihat dua-duanya ini merupakan perkara yang menjadi rukun bagi orang kafir sekarang. Tidak beriman dan tidak menunaikan zakat, tidak prasedekah. Ya. Ini menunjukkan esensinya, pentingnya juga dua hal. Hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Orang kalau misalnya dengan hablum minallah saja, hablum minannasnya tidak benar, itu dia bisa berbuat zalim dan diolgakan oleh orang-orang yang berbuat. Ya. Misal kalau seorang itu suami ya, dia ngaji terus bagus, dia juga dekat kepada Allah, namun dia menzalimi istrinya. Dan semoga kita bukan orang-orang yang zalim terhadap istri. Itu istri pun manusia, hamba Allah. Kalau kemudian dia menzalimi istrinya tanpa hak, sekarang istri mendoakan keburukan buat dia, Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya ya. Jadi jangan sampai ya seorang suami dengan merasa dirinya itu sebagai kepala keluarga, dan itu benar kepala keluarga, jangan sampai dia tidak menghargai jasa istrinya. Banyak juga bapak ya, banyak sebenarnya sih insyaallah bapak-bapak itu yang anak-anaknya itu sukses, misal empat anaknya itu sukses semua, satunya sarjana, bukan sarjana lagi, doktor di bidang teknik, bawahnya sarjana syariah, bawahnya lagi pengusaha sukses, paling bontot itu apa, jadi apa misal apa itu namanya, bisa memecah rekor muri lari dengan kecepatan berapa, pokoknya semuanya bagus lah anak-anaknya, gak ada berkasus. Kemudian dia bilang, ini anak-anak saya, kata bapak, terus siapa yang didik? Ya mama, ya. Yang didik kan mama selama ini. Jadi perempuan itu alhamdulillah ya, memang tabiatnya itu mereka lebih suka untuk bermain di balik layar. Namun ketahuilah, permainan di balik layar itu adalah jasa terbesar bisa jadi, sehingga tidak menihilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menihilkan itu. Maka layak ya bagi seorang perempuan itu ketika dia beribadah dengan tarbiyah anak-anaknya, dia mengharapkan pahala kepada Allah, walaupun mungkin suaminya tidak menghargai dia, tapi sesungguhnya suami itu makhluk dan Allah adalah Al-Khaliq. Tidak peduli makhluk itu tidak menghargai selama dihargai oleh Allah, maka penghargaan dari Allah itu khairu wa aqwa, lebih baik dan lebih everlasting. Nah sekarang kalau bisa dihargai oleh suami namun Allah tidak menganggapnya, itu penghargaan yang ya duniawi, ya mana suami itu bisa berkhianat kepada dia. Maka untuk ibu-ibu misalnya sudah menerima anak capek-capek bertahun-tahun, kemudian ada kemudian anaknya dibagus, kemudian bapaknya masuk, ini anak saya, gak pernah nyebutin istrinya, ya itu lah kelihatan biasa gitu, egonya, sombongnya gitu, gak pernah nyebutin istrinya, sebutin ini anak saya namun didikan istri saya gitu dong. Seenggaknya dia tuh mengakui bahwa saya dia tuh jasanya tuh banyakan cuma ngasih nafkah. Ya memang itu penting, tapi untuk urusan tarbiyah lebih detail itu istrinya, bukan dia. Kecuali kalau misalnya balik, istri yang kerja di gedung, dia aja yang ngawasin anak. Nah itu baru boleh, ini anak saya ini, boleh kayak gitu. Cuma nanti bakal jadi aib dan fitnah kayak gitu. Juga ada kasusnya perempuan atau istrinya itu sudah mendidik dengan baik-baik, sudah berusaha. Ketika sudah besar, ada anaknya yang durhaka. Lalu suaminya marah-marah dan menisbatkan keburukan ibu karena didikan ibu. Saya malah berpikir ini yang durhaka itu ayahnya. Salah pikir sebagian bapak-bapak itu, dan kita bukan menasihati yang lebih tua dari kita, tapi bukan mengajari bukan. Tapi di sini cobalah lihat realita ya. Kalau kita menginsaf dan adil dalam menimbang ini, coba laki-laki kerjanya apa untuk mentarbiyah? Coba kita bermuhasabah misalnya ketika kita ada anak kita, apa kerjanya? Apakah kita langsung membelusuk lipat anak kemudian kita tarbiyah dia, kita ajari dia bahasa itu, kita ajari, apakah itu kita lakukan? Atau kita lebih sering di luar, di kantor kemudian bekerja, kemudian hanya Sabtu dan Ahad saja bertemu dengan anak, mana? Nah, yang biasanya mendidik itu perempuan, ibu. Kemudian dia atau mereka para ibu itu, mereka sudah berusaha. Ini bagi yang sudah berusaha, yang belum berusaha itu tidak kita omongin. ini yang sudah berusaha semampunya dia, semampunya dia mentarbiah anak-anaknya. Kalau nanti kemudian dia pas sudah SMP SMA itu mulai kelihatan bengal misalnya, itu mungkin bukan karena ibunya, ya, karena sekolahnya, lingkungannya atau apa gitu. Jadi jangan langsung salahkan ibu. Ini kalau didikan kamu ini, laki-laki ini dengan sombongnya. Jadi coba andai dibalik, andai laki-laki itu dibalik menjadi perempuan, dan perempuan itu halus perasaannya, ya. Sehingga kalau misalnya kita kasari, itu pecah dan subhanallah, kasihan. Sudah capek, ya bayangkan, kita laki-laki ya bisa. Udah capek-capek bekerja, cari nafkah, kemudian anak kita berbangkang pada kita, rasa gimana? Pasti kita gak mau. Kemudian siapa yang bersalah? Ibu-ibu yang bersalah? Atau istri? Begitu juga kalau kita menjadi seorang istri, capek-capek kita menyusui, salah, misalnya jangan-jangan ya. Capek-capek kita menyusui, kemudian mendidik, mengantarkan sekolah, dan sebagai istrinya, mempersiapkan makanan dan suami. Kemudian ketika sudah lama perjalanan mendidik, taunya Allah uji dengan bandelnya dia karena upayan lingkungan sekolah. Kemudian siapa disalahin? Ternyata pendidik, padahal berusaha. Di sini ada guru nggak dia? Ada guru misalnya. Guru sekolah udah capek-capek ngajarin anak-anak, dan itu pun jamnya terbatas. Ketika anak itu dapat kasus di luar sekolah, orang tua itu marah-marah, "Pak, kalian ini susah bayar-bayar." Gimana rasanya? Tapi saya kan bahannya bekerja semampu saya. Begitu juga dengan ibu, perempuan-perempuan, mereka bekerja melakukan tugas semampu mereka. Nah, baiknya kita beri udzur kepada mereka sebagaimana kita pun ingin diberi udzur juga. Maka hargailah para istri, hargailah ibu-ibu kita. Baik, kalau bisa akhwat itu mencari ikhwan, lihat dari bagaimana muamalah dia dalam pada ibu dia. Kenapa? Muamalah seorang pria pada ibunya itu insya Allah mencerminkan muamalah dia kelak nanti sama istri, insya Allah, gak semua ya, tapi insya Allah. Kalau dia benar-benar memuliakan ibunya karena dia tahu ibunya berjuang, maka insya Allah dia akan memuliakan istrinya kelak, insya Allah. Dan wallahu a'lam dia akan dapatkan bagaimana. Tapi itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dari akhwat tentang calon-calon bagi yang mau menikah. Sebenarnya kita gak sampai bab nikah, tapi sekarang kita sampai mana sih? Sampai mana ayat terakhir tadi kita baca? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tu'amil miskin. Makanan untuk orang-orang miskin. Berarti hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas terdekat itu kepada keluarga. Ada ini misalnya ustaz, Ibuan. Ada ustaz poligami. Istri pertamanya kan tua, ya. Istri keduanya muda. Itu saja biasanya gitu emang. Itu istri pertamanya, mungkin dia sudah bosan, mungkin dia sudah lelah dengannya, tapi masih ingin bermain dengannya. Jadi gak diceraikan. Dia punya istri baru, istri kedua. Istri pertama ini ditelantarkan, padahal udah punya anak yang besar, kemudian gak diberi nafkah. Istri keduanya, karena muda, masih asik, masih enak, masih cakep. Dimuliakan. Nah, ini berarti durhaka dia sama keluarga pertamanya. Dan dia berkhianat sebenarnya. Dan istri pertama itu berhak mengajukan cerai. Boleh. Boleh mengajukan cerai. Karena apa? Karena salah satu kewajiban rukun dalam rumah tangga itu telah dikhianati oleh suaminya. Tapi masalahnya, kalau dia cerai nanti, berarti istrinya lebih sendiri lagi. Itu masalahnya gitu. Makanya banyak perempuan itu tahan sama suaminya. Kenapa? Kalau saya diceraikan, sama siapa nanti? Mending sama pemimpin yang zalim daripada tanpa pemimpin. Ya pikirannya wanita kayak gitu, kesian. Makanya laki-laki itu sebaiknya jangan berbuat zalim kepada kaum hawa, karena semua itu akan dihisab. Merasa kepala rumah tangga, namun zalim kepada bawahannya, itu seperti pemimpin yang zalim kepada bawahannya. Ingat ya, salah satu sab'ah yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh, yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Itu nanti insyaallah pemimpin yang adil, mau dia istri satu atau dua atau tiga atau empat, dia berusaha adil dan tidak berbuat zalim. Adil itu awalnya dari zalim. Maka insyaallah di hari kiamat nanti dia akan dinaungi oleh Allah yang tiada naungan yang lebih baik dari naungan Allah. Maka harus itu adil. Jangan sebelah pihaknya itu memihak pada dirinya dengan egoisme. Ya. Jadi harus adil walaupun istrinya satu. Adil dalam rangka apa? Benar-benar dia menunaikan hak istrinya, dari hak sosial, dari hak hubungan, dari hak biologis, dari hak anak juga, tarbiyah, nafkah dan seterusnya. Maka jadilah kita imam yang adil. Karena ketidakadilan kita itu wallahi akan dihisab. Dan kalau misalnya tidak Allah ampuni, dan demi Allah, azab Allah itu sangat sangat keras. Ya, sangat keras. Kemudian falaisa lahul yawma hauna hamim. Di hari itu tidak ada seorang teman pun bagi dia. Masyaallah. Di sini diceritakan di hari itu al-yaum, di hari itu orang, di hari itu hauna, di sini di depan itu laisa hamim, laisa hamim, tidak ada teman. Hamim itu kerabat atau teman yang akan menolongnya. Gak bisa mereka menolong. Jadi nanti yang menolong itu yang amanah dan syafaat Rasul. Ya. Dan syafaat Rasul pun itu dengan izin dari Allah. Jadi bukan karena secara zat Rasul itu punya hak menentukan siapa-siapa, enggak. Tapi minta izin juga maaf kita, Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya intinya tidak ada yang berkuasa sama sekali walaupun Rasulullah, Rasul kita itu hanya diberikan amanat nanti untuk memberi syafaat seizinnya Allah. Jika Allah tidak mengizinkan orang ini untuk diberi syafaat, tidak akan juga Rasul mengizinkan. Maka kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan amanat bisa menjawab azan, dengan amanat-amanat kita minta kepada Allah syafaat. Syafaat itu banyak macamnya. Ada syafaat seseorang tanpa hisab, ada syafaat seseorang masuk surganya, ada syafaat seseorang itu keluar dari neraka menuju ke surga. Bahkan syafaat untuk Abi Thalib diringankan surganya. Astagfirullah. Diringankan siksa di neraka. Ada juga syafaat. Nah, ini masalahnya. Bagaimana dengan syafaat pamannya Nabi yang kafir? Itu hadirnya munkotir. Siapa? Karena di hari kelahirannya Nabi, dia membebaskan budak Abu Lahab, yaitu hadirnya terputus. Ya. Sehingga, dan itu karena itu dasarnya apa? Mimpinya paman Nabi bernama Abbas. Ketika itu mimpi, ya, paman Nabi bernama Abbas, mimpi saudaranya ini, ya, pamannya Nabi juga, ketika itu Abbas itu ketika itu masih kafir. Mimpi itu Abu pamannya Nabi ini, yang satu yang kafir yang kelak akan jadi musuhnya dia juga, itu nanti di neraka itu dibebaskan, bukan dibebaskan tapi diringankan azabnya, karena apa? Merayakan Maulid Nabi dengan membebaskan budak, maka diringankan azabnya. Ini pertama sanadnya bermasalah. Pertama. Kedua, mimpinya Abbas itu ketika di dia mana? Di kafirnya, masa kafirnya Abbas itu dulu kafir. Abbas radhiyallahu anhu, bapaknya itu Abbas itu kafir dulunya kan. Kemudian masuk Islam alhamdulillah radhiyallahu anhu. Nah, itu dua. Kan? Masa mimpinya orang kafir bisa dijadikan dua. Ketiga, ini mimpi tentang hal yang gaib nanti. Ya kan? Jadi hal seperti ini berarti tidak sah untuk dijadikan. Dan juga kalaupun misalnya sah, itu tidak ada manfaat buat kita. Apa manfaatnya? Apakah ada hukum syar'i berkaitan dengan itu setelahnya? Tentang Abu Lahab kemudian diringankan dosanya, diringankan terakannya. Apakah ada kemudian kita mengambil ibrah, oh berarti ada hukum syar'i berkaitan dengannya, bahwasanya orang kafir yang merayakan kelahiran kita itu insya Allah akan diringankan dosanya? Enggak. Tapi memang orang kafir yang berbuat baik, walaupun tidak dapat pahala, namun di akhirat itu ada peringatan. Benar, benar. Tapi bukan dari dalil itu. Jadi yang seperti itu dalilnya Abu Lahab seperti itu tidak sah secara validitas sanadnya dan secara pendalilannya juga tidak benar. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Nanah, alhamdulillah. Nanah para penghuni neraka yang keluar dari perut mereka karena telah memakan pohon ghislin. Ini tafsirannya banyak dari para ulama. Ghislin dikatakan nanah. Kalau kita lihat Qutbah 706. Kata ghislin adalah kata kerja yang diambil dari kata al-ghusl, yaitu mencuci. Maksudnya seakan-akan minuman tersebut dimandikan ke badan-badan mereka. Wala tu'amun illa min ghislin. Gimana nanah itu? Dimandikan, seolah-olah dimandikan ke tubuh mereka. Itu berupa nanah para penghuni neraka yang mengalir dari luka-luka mereka. Ad-Dhahhak berkata al-ghislin itu adalah nama sebuah pohon dan pohon ini seburuk-buruk makanan penghuni neraka dan berbentuk seperti buah doriyah dan zakum. Ghislin juga bisa diartikan dengan kumpulan pohon yang bernama ghislin yang dipenuhi nanah, darah dan keringat para penghuni neraka. Alhamdulillah. Kemudian la ya'kuluhu illal qati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang qati'un, berdosa. Kita sudah pernah membahasnya. Bedanya qati' dengan muktil. Qati' itu yang salahnya salah beneran, disengaja, berdosa. Tapi muktil itu salah yang tidak disengaja. Bedanya qata'a dengan akhta'a. Khata' dengan mukti atau khati dengan mukti. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau balas dengan keburukan dari apa yang kami lupa dengannya, kami lupa alai, dan apa yang akhtana, kami melakukan kesalahan tanpa disengaja atau tidak bermaksud berbuat salah, tapi memang salah. Tapi baik. Di antara poinnya penetapan adanya hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan mengikutkan beberapa kejadian di akhirat. Kedua, orang-orang yang mendapatkan harta dari menjual umat dan agamanya, maka hartanya tersebut tidak mampu mendatangkan manfaat sedikit pun. Ya. Mendapatkan harta dari menjual umat dan agamanya. Ketiga, pemberitahuan tentang kekufuran dan siapa saja orang. Keempat, dosa yang sangat besar jika tidak mau mengeluarkan zakat, harta dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit pembahasan dari surah Al-Hafal. Insyaallah kita akan melanjutkan dua pekan lagi. Ya, silakan. Ya, ada yang ditanya? Ya. Iya, karena di sini berdasarkan keumuman, innallaha wa la yusni Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Ajar di sini yaitu balasan. Balasan ada, tetapi balasan untuk orang kafir itu bukan berupa pahala, tapi keringanan. Tapi keringanan tersebut ya enggak bermanfaat juga, tetap aja dia tidak akan lolos dari neraka. Makanya itu kita bilang, ya Allah Subhanahu wa taala adil. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara Firaun dengan orang Kristen yang misalnya dia itu memang berbuat baik namun kufur. Tetap dia masuk neraka namun tingkatannya pasti beda. Kenapa? Karena kezaliman Firaun beda dengan kezalimannya orang biasa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyikan perbuatan baik. Maka orang kafir sekalipun. Namun bedanya, perbuatan baik orang muslim itu insya Allah akan bermanfaat di akhirat. Adapun perbuatan baik orang kafir nanti yang bertobat dari dunia, itu manfaatnya adalah peringatan, dan itu pun tidak ada manfaatnya, seolah tidak ada manfaatnya. Pahamlah di sini. Ya Allah, la yudhi'u ajra man. Man di sini umum. Mencabut kufur dan Islam. Namun bedanya itu tadi. Makanya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib, kebiasaan di zaman sahabat jadi merasa semuanya sahabat. Abu Thalib itu Allah ringankan kenapa? Karena ada perbuatan baiknya. Dan keringanan itu tidak sama sekali tidak bermanfaat untuk keluar dari neraka. Tetapi keringanan tersebut keringanan yang luar biasa buruknya. Ya begitu ya. Jadi dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwasanya neraka pun berderajat dan orang-orang kafir pun sisaannya beda-beda sesuai dengan tingkat kezaliman dan juga sesuai dengan hasanat yang pernah mereka lakukan yang tidak bermanfaat untuk memberikan syafaat menuju surga. Baik, insya Allah kita lanjutkan sekitar 5 menit lagi untuk kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.